Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup ini melangkah terus, semakin mendekat ke titik terakhir. Setiap langkah hilanglah jatah, menikmati hidup, nikmati dunia. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Pesan Nabi tentang mati, janganlah minta mati datang kepadamu. Dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Yang berkaitan dengan hidup manusia. Kesatu tentang kelahiran, kedua pernikahan, ketiga kematian. Penuhi hidup dengan cinta, ingatkan diri saat untuk berpisah. Tegakkan sholat lima waktu dan ingatkan diri saat disolatkan. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Pesan Nabi tentang mati, janganlah minta mati datang kepadamu. Dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Setiap insan pasti mati, hanya